Oke, itu tadi request dari Anda semuanya. Langsung aja tempat yang kedua bareng New Palapa, yuk monggo. Satu tembang terbaru dari kita, New Palapa, spesial buat Anda semuanya, yuk. Gosip. Mencari sesuap nasi walau berat. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling ramai dong buat Nyupalapa di sini, Ibu.